إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أحبتي في الله hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bahas kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Kita masih membahas tentang beberapa contoh ibadah yang semuanya tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sarful ibadati li ghairillahi syirk. Mengalihkan, memalingkan ibadah untuk selain Allah hukumnya adalah syirik, yakni syirik akbar. Tidak hanya syirik asghar. Beliau rahimahullah menyebutkan beberapa contoh ibadah dan bukan untuk membatasi bawahnya itulah ibadah. Namun beliau mencontohkan dengan beberapa bentuk ibadah. Di antaranya ada yang termasuk ibadah-ibadah qalbiyah atau batinah. Dan yang lainnya adalah ibadah-ibadah zahirah atau lahiriyah. Ibadah-ibadah batinah seperti al-khawf, rasa takut kepada Allah. Ar-raja, rasa harap yang besar. Ar-rahbah, ar-rahbah. Dan di antaranya ada yang merupakan ibadah zahirah atau lahiriyah seperti berdoa. Demikian juga adz-dzabh, menyembelih. Dan lain sebagainya, itu semua tidak boleh ditujukan, diniatkan untuk selain Allah. Jika ditujukan dan diniatkan untuk selain Allah, sebagai bentuk ibadah dan penghambaan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Di dalam bab uluhiyah atau ibadah, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam menuju kekafiran, na'udzubillah. Di kesempatan terakhir sebelumnya telah kita masuki pembahasan tentang at-tawakkul atau tawakal. Tawakkul atau dalam bahasa kita lah tawakal merupakan satu bentuk ibadah yang wajib untuk diniatkan, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang bertawakal kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik akbar. Barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tawakalnya kaum mukminin kepada Allah, Barang siapa bertawakal kepada selain Allah sebagaimana tawakalnya kaum mukminin kepada Allah, maka hukumnya adalah syirik akbar. Dia terjatuh dalam syirikan yang besar. Na'udzubillah. Dan sudah kita pelajari definisi tawakkul atau tawakal, yaitu sidq wa'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil masalih wa daf'il madar ma'al akhdhi bil asbab al ma'dhun biha wa thiqati billah. Tawakal yaitu kejujuran hati, kesungguh-sungguhan hati, jujur, serius, sungguh-sungguh, tidak main-main. Hati bersandar kepada Allah. Fi jalbil masarih wa daf'il madar. Di dalam mengusahakan meraih maslahat, kepentingan, atau di dalam daf'il madar, menghindar dari mudarat. Sebab segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, tujuannya kembali kepada dua macam ini. Kepentingan dan maslahat yang ingin didapatkan, diperoleh, atau agar terhindar dari mudarat, dari mafsadah yang tidak diinginkan. Karena mengharapkan sesuatu, ingin mendapatkannya, atau mengkhawatirkan sesuatu, ingin terhindar darinya. Maka di dalam mendapatkan apa yang diinginkan, maslahat, atau terhindar, berusaha menghindar dari apa yang dikhawatirkan, mudarat, mafsadah, dalam itu semua, bentuk tawakalnya adalah kesungguh-sungguhan hati di dalam bersandar kepada Allah. Ma'al akhdhi bil asbab al-ma'dhun biha. Diiringi dengan mengambil, melakukan sebab-sebab yang diizinkan. Yakni diizinkan di dalam syariat. Al-ma'dhun biha syar'an. Wa thiqati billah. Dan disertai al-thiqah, rasa percaya, dan husnul dhan, prasangka yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu definisi tawakal yang cukup lengkap. Sebagaimana yang diterangkan oleh sebagian ulama. Di antaranya seingat saya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maka tawakal pada asalnya adalah amalun qalbi, amalan hati, dan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, tawakkul ibadatul qalb. Tawakal itu adalah ibadahnya hati. Ibadah qalbiyah. Namun seperti tadi, walaupun tawakal itu adalah ibadah di dalam hati, berupa bergantungan kepada Allah, bersandar, pasrah kepada Allah, namun harus diiringi dengan mengambil sebab-sebab yang diizinkan di dalam syariat. Kemudian, perlu kita pelajari bagaimana cara kita mengetahui sebab-sebab yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Para ulama menerangkan bahwa cara untuk mengetahui sebab itu merupakan sebab ataukah bukan. Sebab yang bisa ditempuh, bisa dilakukan sebagai upaya. Cara mengetahuinya ada dua. Yang pertama adalah asyara', dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Yakni jika dinyatakan di dalam Al-Quran atau di dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa suatu perkara merupakan sebab untuk mendapatkan tujuan, untuk mendapatkan tujuan ini atau terhindar dari mara bahaya ini. Maka dengan itu diketahui bahwa perkara tersebut adalah sebab. Sebagai contoh adalah al-asal atau madu yang dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa itu sebab kesembuhan. Maka di dalam upaya meraih kesembuhan dapat mengambil sebab berupa mengonsumsi madu, mempergunakan madu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Keluar dari perutnya, perut lebah, minuman yang beraneka ragam warnanya. Fihi syifa'un linnas, padanya terdapat kesembuhan bagi manusia. Dan contoh yang lainnya adalah al-habbatu sauda yang disebutkan di dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-habbatu sauda syifa'un min kulli da. Al-habbatu sauda merupakan obat dari segala macam penyakit. Demikian pula contoh lainnya adalah qiraatul Quran atau ruqyah. Membaca Al-Quran atau meruqyah. Ruqyah dinyatakan di dalam hadis juga merupakan sebab. Sebab apa? Sebab kesembuhan dari penyakit. Sebab terbebas atau terhindar dari syaitan. Dan contoh-contoh yang lain yang ditunjukkan di dalam ayat atau hadis yang sahih bahwa itu adalah sebab untuk meraih tujuan. Dan yang dimaksud bukan hanya dalam perkara kesembuhan semuanya, untuk mendapatkan maslahat atau terhindar dari mudharat. Semuanya. Entah itu berkaitan dengan kesehatan agar sembuh, atau berkaitan dengan keberhasilan, kesuksesan, usaha, atau berkaitan dengan kesuksesan di dalam talabul ilm, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Semuanya, semua upaya yang kita lakukan untuk meraih tujuan. Maka harus menempuh sebab-sebab. Dan cara yang pertama ini untuk mengetahui sebab adalah dengan dalil syar'i. Disebutkan di dalam dalil bahwa itu adalah sebab yang bisa ditempuh sebagai upaya. Adapun cara yang kedua adalah at-tajribah. At-tajribah yaitu semacam percobaan, percobaan dengan hasil yang nyata. Yakni pernah dicoba bahwa suatu perkara merupakan sebab dan hasilnya pun nyata, bukan hanya sugesti. Nampaknya ini bermanfaat padahal itu hanya sugesti, tidak. Nyata hasilnya. Entah itu dalam bab kesehatan atau yang lain. Dan perlu kita fahami bahwa at-tajribah atau percobaan yang dimaksud di sini seperti tadi harus memberikan efek yang nyata, yang mubasyir, bukan sekedar perasaan hati, syu'ur nafsi, ya, tapi memang nyata. Memang nyata efeknya. Memang nyata bahwa ini merupakan sebab untuk meraih tujuan tersebut. Kemudian, berkaitan dengan ini para ulama menyebutkan sebuah kaidah bahwa barang siapa meyakini atau menetapkan sesuatu sebagai sebab dalam keadaan tidak ada bukti bahwa itu adalah sebab. Di dalam Al-Quran, hadis tidak ada dalilnya. Atau secara percobaan yang nyata, eksperimen, secara kauni, ya, hukum sebab akibat juga tidak jelas. Maka barang siapa meyakini itu sebagai sebab, padahal tidak ada bukti, baik secara syariat maupun secara hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat atau tajribah tadi, percobaan yang nyata. Maka dia terjatuh dalam syirik asghar. Dia terjatuh dalam syirik asghar atau syirik kecil. Meyakini sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab. Baik menurut syariat maupun menurut takdir, menurut hubungan sebab akibat atau percobaan dengan hasil yang nyata. Ya. Maka yang semacam ini tidak boleh kita tempuh sebagai upaya. Misal seseorang mengatakan tawakal itu kan harus diiringi dengan mengambil sebab. Ya sudah saya ya, mengambil sebab ini. Saya menjalani sebab ini sebagai upaya. Ya. Jika tidak terbukti bahwa itu adalah sebab dalam syariat, demikian juga secara percobaan dengan hasil yang nyata, maka itu dilarang. Dan bahkan hukumnya bisa menjadi syirik asghar. Di antara contohnya, orang adalah orang yang memakai jimat. Atau orang yang memakai benda-benda tertentu dengan anggapan itu bisa mengobati. Entah mengobati rematik atau mengobati sakit yang lain. Padahal tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Dan tidak pula terbukti, tidak dapat dibuktikan, ya, secara nyata, jelas, dan tidak ada hasil eksperimen oleh para ahli di bidang tersebut. Maka itu hukumnya adalah syirik asghar. Sehingga kaidahnya seperti tadi, barang siapa meyakini atau menetapkan sesuatu sebagai sebab, ya, di luar kedua cara tersebut, ya, tanpa ada bukti di dalam syariat dan tanpa ada bukti secara percobaan yang nyata, eksperimen, hubungan sebab akibat, maka dia terjatuh dalam syirik asghar. Kemudian, ya, setelah kita memahami bahwa tawakal itu harus diiringi dengan mengambil sebab-sebab, harus berusaha tidak hanya bergantung dan berpangku tangan untuk meraih suatu tujuan. Ya. Dan juga setelah kita memahami bahwa ada dua cara, hanya ada dua cara untuk mengetahui bahwa itu merupakan sebab ataukah bukan. Berikutnya, perlu kita pahami juga bahwa manusia terbagi menjadi tiga jenis. di dalam masalah mengambil sebab. Mengambil sebab usaha. Jenis yang pertama adalah manusia yang mengingkari adanya sebab. Bahkan menurut mereka, tidak ada hubungan sebab-akibat di alam ini. Sehingga mereka tidak mengambil sebab. Ya. Sebab mereka mengingkari adanya hubungan sebab-akibat. Mereka itu seperti Jabriyah yang meyakini bahwa hamba itu tidak memiliki iradah, keinginan, kehendak, dan tidak pula memiliki kudrah, kemampuan, kekuatan. Semisal dengan itu adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah. Orang yang berpaham Asy'ariyah atau Asy'airah. Yang mereka bernisbat kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Walaupun Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah terbukti kembali kepada mazhab salaf. Mereka meyakini seperti tadi bahwa tidak ada hubungan sebab akibat. Ya. Hanya saja Asy'ariyah menganggap bahwa hubungan sebab akibat ini di alam nyata ini hanya secara zahir, secara kasat mata. Namun secara batin atau hakikatnya sebenarnya semua itu Allah yang melakukan. Kita menulis, nampaknya kita yang melakukan. Tapi sebenarnya, hakikatnya Allah yang sedang menulis. Itu keyakinan Asy'ariyah. Masih ada, bahkan banyak. Sehingga jangan heran seandainya kita mendengar, ya, mendengar sebagian masyarakat yang mengatakan semisal itu, sebenarnya kita enggak melakukan apa-apa, Allah semuanya. Itu ada, bahkan banyak. Dan itu bertentangan dengan Al-Quran, hadis, pemahaman para sahabat, dan juga bertentangan dengan fitrah. Kaum muslimin yang awam, ya bingung kalau diterangkan seperti itu. Bagaimana mungkin Allah yang melakukan, wong kita jelas ini. Kita berbuat, bergerak sesuai dengan keinginan kita, kehendak kita. Dan kita punya kekuatan, kemampuan. Ini jenis atau golongan yang pertama yang mengingkari adanya hubungan sebab-akibat. Mereka seperti tadi meyakini bahwa hamba itu tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki kehendak. Sehingga mereka mengatakan dalam kasus kaca pecah atau batu dilempar ke kaca kemudian pecah kaca tersebut. Mereka mengatakan kaca ini pecah inda ramyil hajar, ketika batu dilempar. Ketika batu dilempar, bukan karena terkena lemparan batu, bukan. Tapi ini hanya bertepatan saja. Kaca itu pecah, indah ketika, di saat batu itu dilempar, hanya bertepatan. Karena gak ada hubungan sebab akibat. Ini keyakinan Asy'ariyah, Asy'airah. Dan keyakinan Jabriyah. Kemudian, jenis manusia yang kedua adalah yang berlebihan. Ini bertolak belakang. Berlebihan di dalam menetapkan dan meyakini sebab. Sampai mereka menetapkan, ya, perkara-perkara sebagai sebab tanpa bukti. Ingat, buktinya hanya ada dua, syariat atau tajribah, dalil kauni, hubungan sebab akibat yang jelas, nyata. Ya. Adapun golongan yang kedua ini bebas menetapkan segala sesuatu sebagai sebab. Ya. Berlebihan, walaupun tanpa bukti, menetapkan banyak hal sebagai sebab padahal tidak ada buktinya. Mereka adalah ammatul khurafiyin, keumuman para ahli khurafat dari kalangan sufiyah dan yang semisal dengan mereka, orang-orang sufi. Ini simpen ini, nanti kamu jadi kaya. Simpen ini, nanti kamu jadi berhasil. Baca ini, nanti rumahmu ya dipenuhi dengan kemakmuran dan seterusnya. Menetapkan sesuatu sebagai sebab tanpa dalil, tanpa bukti yang jelas. Ya, seperti orang-orang sufi bisa kita lihat, ya. Mereka suka mengkhayal hal-hal yang tidak logis. Ya. Mereka anggap sebagai ilmu, kemudian mereka amalkan. Adapun jenis atau golongan yang ketiga adalah golongan yang menetapkan sebab, ya, berdasarkan dalil. Ingat, dalilnya tidak hanya dalil syariat, Al-Quran dan hadis yang sahih, tetapi juga dalil kauni. Dalil kauni yakni hubungan sebab akibat yang jelas. Ya. Maka seperti tadi, tawakal, ya, itu harus diiringi dengan mengambil sebab. Ya. Tapi sebab yang kita tempuh harus sebab yang terbukti secara dalil. Dalil syariat, demikian juga dalil kauni. Namun, ada tiga perkara yang diterangkan oleh para ulama seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir Az-Zi'di rahimahullah, bahwa di dalam mengambil sebab, ya, bahwa di dalam mengambil sebab ada tiga rambu-rambu. Rambu-rambu yang pertama adalah tidak mengambil sebab kecuali yang terbukti. Menurut syariat atau tajribah, percobaan, hubungan sebab akibat yang jelas. Seperti tadi. Rambu-rambu yang kedua adalah alla ya'tamidal 'abdu 'alaiha. Tidak boleh menyandarkan hati kepada sebab tersebut. Sebab, upaya, usaha, tidak boleh menyandarkan, menggantungkan hati kepada sebab tersebut. Itu hanya dilakukan secara lahiriah kita, adapun hati kita tetap tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hanya bergantung kepada Allah. Kemudian rambu-rambu yang ketiga, an ya'lam anna al-asbaba mahma 'azumat wa qawiyat fa inna murtabitah biqada'illahi wa qadarih. Tetap meyakini bahwa sebab-sebab tersebut, ya, bahwa sebab-sebab tersebut sebesar apapun tetap terikat dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap terikat, bergantung pada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah yang menetapkan hubungan sebab akibat, demikian pula Allah yang jika berkehendak akan mengangkat, mengambil, membatalkan hubungan sebab akibat tersebut. Sehingga sebab ini tidak mendatangkan akibatnya. Allah yang menetapkan hubungan sebab akibat di alam ini. Demikian pula Allah Maha mampu untuk menghilangkan hukum tersebut, hubungan atau hukum sebab akibat. Sebagai contoh dapat kita ingat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang tidak terbakar oleh api yang besar. Padahal menurut hubungan sebab akibat, api itu merupakan sebab, ya, sesuatu terbakar menjadi rusak dan hancur. Namun Nabi Ibrahim benar-benar berada di dalam api tersebut dan Allah mengangkat atau membatalkan, tidak memberlakukan hukum sebab akibat itu. Allah Maha mampu. Oleh karena itu, rambu-rambu yang ketiga ini adalah tetap meyakini sebesar apapun sebab-sebab yang kita tempuh untuk meraih tujuan kita, keinginan, maslahat, kepentingan, ya, maka itu tetap bergantung dan berkaitan dengan takdir Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan memberlakukan hukum sebab akibat itu. Dan jika tidak berkehendak, ya, yakni Allah berkehendak untuk tidak memberlakukannya, maka tidak akan, sebab-sebab itu tidak akan membuahkan hasil, tidak akan mendatangkan akibat-akibatnya. Ini tiga rambu-rambu diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Qawlus Sadid. Yang pertama adalah tidak mengambil sebab kecuali yang terbukti dengan dua cara tadi. Dan yang kedua, tidak menggantungkan hati dengan sebab-sebab itu, tetap bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tetap meyakini bahwa sebab-sebab itu sebesar apapun, bagaimanapun besarnya, maka tetap tidak keluar dari hukum takdir. Tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tawakal, ya, seperti tadi, ada dua sisi. Dan ini terangkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin. Di dalam tawakal ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi batin, yaitu bersandarnya hati kepada Allah. Adapun yang kedua, sisi yang kedua adalah sisi lahiriah, zahir, yaitu al-akhdhu bil asbab, semaksimal mungkin mengambil sebab-sebabnya, sebab-sebab, usaha-usaha untuk meraih tujuan, tujuan apapun itu. Ini dua sisi yang berbeda. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, orang yang bertawakal itu ya'ti bil asbab ithyana man la yara an-najata wal falah wal fusul illa biha. Orang yang bertawakal itu dia menjalani sebab-sebab, melakukan usaha-usaha semaksimal mungkin, ya, seperti orang yang memandang bahwa kesuksesan itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan sebab-sebab itu, usaha-usaha itu maksimal. Ini lahiriahnya. Namun batinnya wa yatawakkal 'ala Allah tawakkala man yara annaha la tunjih wa la tuhasiru lahu falahan wa la tusilu ila al-maqsudi 'alayha. Namun batinnya, ya, bertawakal kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, seperti orang yang memandang bahwa sebab-sebab itu tidak membuahkan apapun. Bertawakal, bersandar hatinya kepada Allah, seperti orang yang memandang bahwa sebab-sebab tersebut, usaha-usaha yang ditempuh itu tidak bisa membuahkan apapun, tidak bisa membawa kesuksesan. Itu hatinya, batinnya itu, percuma apa sih? saya bersandar kepada usaha-usaha itu batinnya. Batinnya ya seolah meyakini bahwa sebab-sebab itu ya tidak mendatangkan manfaat apapun, tidak membuahkan hasil. Sehingga hanya bersandar kepada Allah terkait dengan keberhasilan dan kesuksesannya, berhasil atau tidaknya. Itu hatinya dan batinnya. Adapun lahiriahnya seperti orang yang memandang dan meyakini bahwa sebab-sebab itu akan mendatangkan hasil, akan membuahkan hasil, membawa kesuksesan. Nah, ini dua sisi yang berbeda. Ya, yang ada pada orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal. Batinnya hanya bersandar kepada Allah, menggantungkan keberhasilannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lahiriahnya ya, semangat. Ya, berusaha, berjuang semaksimal kemampuan. Jadi orang yang tawakal itu bukan orang yang berpangku tangan atau berusaha tetapi kurang semangat. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Nah, kedua sisi ini yang ada pada orang yang bertawakal itu terkandung di dalam hadis yang insyaallah ya berkali-kali kita dengarkan. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggabungkan dua sisi ini. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah. Ini lahiriahnya. Bersemangatlah 'ala ma yanfa'uk. Melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Yani sebab-sebab, semangatlah di dalam menjalani sebab-sebab, perkara-perkara yang bermanfaat, yang membawa kita kepada tujuan. Semangat. Semangat berusaha. Semangat berupaya. Ya. Usaha dengan keras. Ihris. Semangatlah. Ini lahiriahnya. Adapun batinnya. Wasta'in billah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ini tawakalnya. Ya, bersandarnya hati kepada Allah, memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, berhasil atau tidaknya. Ini batinnya, wasta'in billah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menekankan wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Lemah dalam hal apa ini? Mengambil sebab dan berusaha, atau lemah dalam hal beristi'anah, mohon pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kata para ulama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dua-duanya. Jangan lemah di dalam menjalani sebab, sehingga kurang semangat. Dan jangan lemah di dalam bertawakal kepada Allah, batinnya. Dan memohon pertolongan kepada Allah secara batin. Dua-duanya. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah. Melakukan apa yang bermanfaat untukmu, jalinlah sebab-sebab dengan semangat. Namun ista'in billah, batinnya mintalah pertolongan kepada Allah, bersandarlah hanya kepada Allah. Wa la ta'jaz, dan jangan lemah di dalam keduanya. Menjalani sebab dan di dalam bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah ini ya insyaallah semakin memahamkan kepada kita tentang hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tawakal harus dengan menjalani sebab dengan penuh semangat. Adapun orang yang tidak mau menjalani sebab, ya. Maka istilahnya bukan orang yang mutawakkil, bertawakkul atau bertawakal, tapi istilahnya adalah orang yang mutawakil. Seperti julukan yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentang orang-orang yang datang dari Yaman untuk berhaji tanpa membawa bekal. Ya. Tanpa membawa bekal, karena biasanya orang-orang yang datang berhaji itu banyak yang memberinya. banyak yang memberi mereka, banyak yang bersedekah untuk mereka sehingga mereka enggak usah bawa bekal. Ya. Ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, ya, karena sebelumnya dilaporkan, kenapa kalian enggak bawa bekal? Mereka menjawab, "Nahnul mutawakkiluna 'ala Allah, kami bertawakal kepada Allah." Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Lastumul mutawakkilin." Kalian bukan orang-orang yang mutawakkil, yang bertawakal. Bal antumul mutawakilun. Tetapi kalian itu adalah orang-orang yang bertawakal. Dengan panjang ya, mat. Bertawakal. Bertawakal ini orang-orang yang berpangku tangan. Ya, pasrah, tidak mau usaha. Nah ini. Sehingga di antara bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ditujukan kepada selainnya adalah ibadah tawakal ini. Yang pada asalnya adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati, ibadah batinah, batin. Bersandarnya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam semua urusan kita hanya saja harus diiringi dengan mengambil sebab. Tetapi pada asalnya tawakal seperti tadi adalah ibadah batinah, ibadah batin. Ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ya. Maka tidak boleh kita bersandar kepada selain Allah. Ya, di dalam urusan-urusan kita tidak boleh. Tidak boleh batin kita, perhatikan batin. Batin kita bersandar kepada selain Allah. Sebab bersandarnya hati, ya, itu bisa menjadi ibadah, yaitu ibadah tawakal. Maka tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ya. Kebergantungan hati kita di dalam setiap urusan kita tidak boleh ya ditujukan kepada selain Allah. Ya, sebab itu adalah ibadah. Dan para ulama menerangkan ya bahwa kebergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya hukumnya apa? Kebergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga macam. Kebergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga macam. Kebergantungan bersandar kepada selain Allah itu ada tiga macam. Macam yang pertama adalah kebergantungan atau ta'alluq yang bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan tauhid dari akarnya. Mencabut tauhid. Sehingga hukumnya adalah syirik akbar. Bagaimana bentuknya? Bagaimana gambarannya? Yaitu an ya'tamida i'timadan kamilan 'ala syai'. La yumkinu an yakuna lahu ta'thir. Yaitu bersandar bergantung secara totalitas ya kepada sesuatu kepada sesuatu yang tidak memberikan pengaruh apapun. Ini sesuatu itu tidak bisa memberikan pengaruh apapun. Tidak bisa memberikan apa yang kita harapkan sama sekali. Tetapi bergantung kepadanya secara totalitas. Bergantung secara totalitas ini menunjukkan ada unsur-unsur ibadah. Ada unsur-unsur ibadah penghambaan kepada sesuatu tersebut. Ya, apa itu unsur-unsur ibadah? Sudah kita pelajari berulang kali. Ya, unsur-unsur ibadah itulah yang disebutkan di dalam definisi ibadah. Ya, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkannya di dalam bait syair, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adhulli 'abidihi huma qutbani. Unsur-unsur ibadah yaitu ghayatul hub wadzul. Puncak rasa cinta yang paling besar, yang sangat besar dan adzul, perendahan diri, penghambaan. Itu ibadah. Ya. Sehingga macam yang pertama ini mencabut tauhid dari akarnya, ya, seperti ta'alluq ibadul qubur, seperti kebergantungan para penyembah kubur kepada kuburan atau penghuni kubur. Wahai wali, wahai syekh fulan, ya, bergantung. Hatinya benar-benar bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini hukumnya adalah syirik akbar, dan konsekuensinya seperti yang sudah pernah kita pelajari, mukhrijun minal millah, mengeluarkan dari millah, yakni agama Islam. Na'udzubillah. Adapun macam yang kedua adalah kebergantungan yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Ya. Kebergantungan yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Yaitu an ya'tamida 'ala sabab syar'i sahih ma'al i'rad 'anil musabbib wa huwa Allahu 'azza wa jal. Yaitu bergantung, yaitu bergantung kepada sebab yang pada asalnya dibenarkan, yang pada asalnya benar sebab tersebut, yakni terbukti, ya, menurut dalil syar'i atau menurut tajribah bahwa itu adalah sebab. Namun ma'al i'rad disertai dengan berpaling, berpalingnya hati dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hati berlebihan di dalam bergantung kepada sebab, seperti orang yang terlalu pede, percaya diri di dalam usaha-usahanya pasti berhasil, subhanallah. Terlalu pede. Ya. Orang yang terkecoh atau terpukau dengan usaha-usahanya. Ya, terlepas usaha-usahanya itu membuahkan hasil atau tidak. Sebab Allah yang menakdirkan dengan hikmahnya, berhasil atau tidak, semua itu ada hikmah. Ya. Allah yang maha mengetahuinya. Tetapi ketika seseorang itu terlalu bergantung hatinya kepada sebab, ya, dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menakdirkan segala sesuatu, maka ya, kebergantungan ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, dan dikatakan oleh para ulama ini adalah syirik asghar atau nau' minasyirk. Ini adalah syirik kecil atau semacam kesyirikan, satu bentuk kesyirikan. Jadi bukan syirik akbar. Itu syirik kecil saja atau satu bentuk kesyirikan. Sehingga hati-hati, jangan sampai kita terjatuh di dalam kesyirikan macam ini. Adapun kebergantungan yang macam yang pertama, mungkin, ya, insya Allah, ya, umumnya kita jauh dari hal tersebut. Bergantung secara total kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bergantungnya orang-orang musyrik kepada sembahan-sembahan mereka. Insya Allah jauh. Secara umum, walaupun tidak menutup kemungkinan, na'udzubillah. Tetapi yang paling dikhawatirkan adalah kebergantungan kepada selain Allah macam yang kedua ini. Ya, menjalani sebab, seperti bekerja untuk mencari nafkah, ya, berdagang untuk ya, mendapatkan keuntungan, atau berobat untuk ya, mendapatkan kesembuhan dari penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi terlalu bergantung hati kita, batin kita. Ya, kalau lahiriahnya memang harus semangat, tapi batin kita itu masalahnya. Batin kita terlalu bergantung kepada usaha-usaha yang kita lakukan, maka dikhawatirkan ya, kita banyak terjatuh dalam syirik asghar ini. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhwafu ma 'alaikum, akhwafu ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik asghar, bukan syirik akbar. Kalau melihat substansi syiriknya, memang syirik akbar lebih berbahaya, menjerumuskan dan mengekalkan di dalam neraka. Tetapi melihat realitas yang ada, ya, mayoritasnya, kebanyakannya justru terjatuh dalam syirik asghar. Dan itu juga sangat berbahaya. Sehingga yang paling beliau khawatirkan adalah itu asyirk al-asghar. Di antara bentuk syirik asghar adalah ini, kebergantungan kepada sebab yang berlebihan. Sehingga seolah melupakan musabbib, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun macam yang ketiga adalah kebergantungan, ya, kebergantungan kepada sebab secara zahir, zahir yakni lahiriah, dalam keadaan batin bergantung, bersandar hanya kepada Allah. Ya. Batin bergantung, bersandar kepada Allah. Maka ini tidak bertentangan dengan tauhid. Tidak mencabut tauhid dari akarnya dan tidak pula bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Ya. Nah, inilah hakikat tawakal seperti tadi. Batin bersandar hanya kepada Allah, namun lahiriahnya berusaha dan mengambil sebab. Ya. Sehingga ya, kita harus bertawakal hanya kepada Allah di dalam setiap urusan kita. Ya. Di dalam setiap urusan kita, namun kita bersemangat di dalam berusaha dan menjalani sebab. Ya. Mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Ya, semoga dapat terfahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Ya. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.